بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai pada bab al-mujahadah, atau masih di dalam bab al-mujahadah. Kita sudah bacakan ayat-ayatnya, dan juga sudah kita jelaskan apa makna mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh mengalahkan hawa nafsunya, menundukkan dirinya untuk bisa beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya termasuk mujahadah adalah mujahadatul ghair, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mujahadatul ghair adalah mujahadah mengalahkan orang-orang yang justru menentang jalan ini. Ikhwan bin na'azakumullah, dua-duanya mujahadah. Mengalahkan hawa nafsunya ataupun mengalahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya adalah mujahadah. Tetapi tidak mungkin seseorang bisa mujahadah melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya kalau dia belum mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Tidak mungkin dia bisa menegakkan jihad, mujahadah, melawan semua penghalang-penghalang, kalau hawa nafsunya sendiri belum dikalahkan. Maka mujahadatun nafs, mujahadatun nafs adalah perkara yang harus didahulukan. Dan ciri-ciri seseorang yang sudah berhasil menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan mudah untuk berjihad dengan mujahadatul ghair. Tetapi mujahadatul ghair, memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya, atau menumpas penghalang-penghalang yang menghalangi dakwah Islam, tidak mesti dengan senjata, tidak mesti dengan pedang dan tombak. Bahkan dikatakan jihad yang lebih tinggi adalah jihad dengan ilmu wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan, dengan hujjah, dengan dalil-dalil, yakni menjelaskan yang hak dan menerangkan batilnya kebatilan. Menjelaskan yang hak adalah hak, dan menjelaskan yang batil adalah batil, itu juga jihad, dan termasuk mujahadah. Dan itu, barakallahu fikum, justru kita membantu kaum muslimin yang selalu berdoa di masjid-masjid mereka, khatib-khatib di mimbar-mimbar, selalu berdoa dan diaminkan oleh kaum muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Apa doa mereka kaum muslimin, doa para khatib-khatib Jumat di mimbar-mimbar? Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah terangkan pada kami yang hak itu adalah hak, jelaskan pada kami kebenaran itu adalah kebenaran, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan jelaskanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menghindarinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan pada kami yang batil adalah batil, dan bantu kami untuk menghindarinya. Maka mujahadah, termasuk mujahadah adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, untuk membantu kaum muslimin agar mengikuti yang hak dan menghindari yang batil. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Imam An-Nawawi membawakan hadis Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Allah taala qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu aw basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna. Yang kurang lebih bermakna hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala qala." Sesungguhnya Allah berfirman. Kalau Nabi berkata Allah berfirman, maka inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu ucapan Rasulullah sallam yang meriwayatkan dari Rabb-nya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang mengganggu wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, tidak ada yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan terus hambaku menambahnya dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibba, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya, menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta kepada aku, niscaya akan aku beri. Wala in ista'adani, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku akan lindungi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibnina a'azakumullah, di sini, dalam hadis ini, ada keutamaan wali-wali Allah. Dan juga ada penjelasan siapa wali-wali Allah. Yang ternyata wali-wali Allah adalah orang yang benar-benar memiliki mujahadah, yang sedang kita bahas. Tepat sekali Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab mujahadah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi ini, siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Kalimat ada li waliyan, siapa yang ada, maknanya muadah adalah permusuhan, kebencian, lawannya mualah, lawannya kecintaan. Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan umumkan perang. Ini pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada wali-walinya. Kemudian diterangkan siapa wali-wali Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala masih dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku yang lebih aku cintai, melainkan apa yang aku wajibkan atasnya. Ini penjelasan penting dalam hadis ini, bahwasanya ibadah yang paling afdal adalah yang wajib-wajibnya. Salat wajib dengan salat sunnah, yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh Allah adalah salat wajibnya. Puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa-puasa sunnah lainnya, maka yang lebih afdal puasa Ramadan, yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Sehingga, barakallahu fikum, jangan sampai kita berfikir atau kita berusaha untuk menghidupkan salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, tetapi kemudian melalaikan yang wajib. Berarti ini adalah kesalahan besar. ketidakfakihan seseorang. Dia semalam suntuk beribadah, kemudian subuhnya terlewat. Padahal dalam hadis ini dikatakan, ma taqarraba ilayya abdi ahabba ilayya mimma aftaradtu alaik. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, melainkan yang wajib-wajibnya, yang aku wajibkan atasnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah SWT. Baru setelah yang wajib-wajibnya sempurna dikerjakan, maka kata Allah SWT dalam hadis ini, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku terus bersungguh-sungguh menambah ibadahnya dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang nafilah-nafilah, yang mustahabbah, yang sifatnya anjuran tapi tidak wajib, juga ditegakkan. Hatta uhibbah, hingga aku cinta kepadanya, kata Allah. Dan kalau aku sudah cinta kepadanya, maka Allah SWT menyatakan aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kata para ulama, maknanya pendengarannya mendapatkan taufik. Apa yang dia dengar adalah sesuatu yang Allah ridhoi untuk didengar. Apa yang dia pandang adalah apa yang Allah ridhoi untuk dipandang. Apa yang dipegang oleh tangannya adalah apa yang memang diridhoi untuk dipegang oleh tangannya. Apa yang dilangkahkan oleh kakinya, kemana berjalan, itu pun kepada apa yang diridhoi oleh Allah SWT. Ini yang dikatakan dengan aku menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya, aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya, aku menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya, pendengarannya, penglihatannya, semuanya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian keutamaan berikutnya adalah walau wa in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia meminta kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Kalau dia berdoa meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan kalau minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Wala in ista'adani la u'idanna. Subhanallah. Keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mendapatkan faedah yang sangat penting, bahwa wali-wali Allah itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dan bermujahadah untuk menundukkan dirinya dan hawa nafsunya agar dia beribadah kepada Allah dengan yang wajib-wajibnya, kemudian ditambah dengan yang mustahabbah, yang anjuran-anjuran, yang nafilah-nafilah, sampai Allah cinta kepadanya. Ini waliullah. Maka tidak mesti waliullah itu memiliki keanehan. Waliullah itu kalau bisa sholat dalam keadaan di atas air misalnya. Waliullah itu adalah orang yang bisa terbang di langit. Atau waliullah adalah orang yang bisa begini dan begitu. Tidak. Ciri-ciri waliullah bukan keanehan-keanehan. Karena keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang terjadi pada seseorang, bisa dua kemungkinan. Atau mungkin lebih. Bisa kemungkinannya adalah dari karamah, keutamaan yang Allah berikan, bisa jadi. Di antara wali-wali Allah ada yang diberi karamah. Kejadian yang luar biasa. Tetapi kemungkinan juga itu dari permainan-permainan seher, bisa jadi dari permainan-permainan musya'wadin. Musya'wadin adalah orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu yang bekerja sama dengan jin. Ilmu hitam, ilmu putih, sama saja. Maknanya sama saja, karena kalau dia bekerja sama dengan jin, maka itu haram. Allah SWT menyebutkan dalam surat jin tentang penyebab jin-jin tadi tambah sombong. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, ada sekelompok manusia yang meminta bantuan kepada jin-jin. Akhirnya jin-jin tadi bertambah sombong. Artinya ini larangan. Jangan. Kalian wahai manusia hidup di alam manusia, biarkan jin hidup di alam jin. Jangan kemudian kalian meminta bantuan kepada jin-jin tadi. Nanti ketika jin-jin tadi tambah sombong, dia akan meminta syarat-syarat dan kemudian akan meminta kamu beribadah kepadanya. Syarat-syaratnya pun yang aneh-aneh. Meminta untuk membunuh bayi, meminta untuk ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini barakallahu fikum, sesuatu yang haram. Sehingga yang namanya bekerja sama dengan syaitan, dengan jin, itu haram. Sehingga yang namanya wali Allah tidak mesti memiliki keanehan. Ada yang memiliki keanehan, ada pula yang tidak. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka wali-wali Allah dengan pasti. Mengapa? Karena disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan pujian-pujian. Dan Rasulullah SAW juga membanggakannya, memujinya dengan pujian-pujian. Para muhajirin wal ansar, saya tanya pada kalian dan kita semua, apakah ada di antara mereka yang kebal senjata? Kebal pedang dan tombak? Tidak ada. Mereka terluka, mereka terbunuh seperti manusia biasa. Ikhwanuddin a'azakumullah. Memang ada sebagian kecil mereka yang kemudian Allah berikan satu keanehan. Dan itulah karamah. Tetapi keumumannya biasa saja. Tidak ada keanehan apa-apa. Apakah mereka bukan wali-wali Allah? Wali-wali Allah. Yang diberi karamah, wali Allah. Yang tidak diberi karamah, juga wali Allah. Berarti apa ciri-ciri wali Allah? Bukan urusan karamahnya atau bukan keanehan-keanehannya. Tetapi apa yang Allah katakan di dalam hadis ini, yaitu la yazalu atau ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, yaitu ketika hambaku terus mendekat kepadaku dengan nawafil ta'at, dengan ketaatan-ketaatan yang walaupun masih sunnah atau masih hukumnya mustahabbah nafilah, dia terus tambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai Allah cinta padanya. Kalau Allah sudah cinta padanya, itulah yang disebut dengan waliullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam ayat lain, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak akan mendapatkan rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti siapa wali-wali Allah? Di dalam ayat Allah surat Yunus ayat 62-63 disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Maka semua orang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka lah orang-orang yang memiliki mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wali-wali Allah yang Allah bela dengan kalimat, siapa yang mengganggu wali-waliku, akan aku umumkan perang. Na'udzubillah, kalau Allah umumkan perang pada mereka, mengerikan sekali. Allah bela wali-walinya dengan mengatakan, man azali walian, siapa yang mengganggu wali-waliku, siapa yang menyakiti wali-waliku, siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Alhamdulillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita agar bisa untuk bersungguh-sungguh, bermujahadah, bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal saleh dan beribadah, menghidupkan setelah yang wajib-wajib, menghidupkan yang sunnah-sunnahnya. Semoga kita menjadi wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا